Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah yang depan ini bisa melihat, yang kanan bisa memandang, yang sebelah kiri intip-intip lah seketek-seketek. Dari sebelah kanan saya, Ketua Panitia Al-Mukarram Ustadz Dendi. Kenal? Di samping beliau, Bapak DPD, Dewan Perwakilan Daerah, Senator Sumatera Barat untuk Jakarta. Kenal? Sebelah beliau, Ketua DPRD Kabupaten Solo. Kenal? Di sebelah lagi, Bapak Bupati Kabupaten Solo yang menjamin Ustaz Somad harus dibela, diamankan, di pokoknya mantap-mantap lah. Dan di samping beliau Bapak Kapolres. Jadi sabananya nantuan rumah kau siap. Iko kan bapak kapak kami Pak Ustaz. Ustaz Somad nantamu. Oh iya, lupa pula. Itu saya sebutkan satu persatu, maksudnya yang saya hormati. Wali Nagari, datuk-datuk, nenek mamak, bundokan duang urang sumando, nan gadang indak dimbau gala, nan ketek indak disabuik namo, insyaallah kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah membuat harta menjadi berkah. Betul apa betul? Kalau memang betul sedekah membuat harta jadi berkah, mana kotak-kotak sedekah tadi? Bos. Kawak dulu. Cek, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Kau namanya senjata makan tuan. Lah, sebarkanlah. Kasih kau dulu ikan-ikan nan gadang itu di siko letak. Ikan paus, ikan hiu, lumba-lumba, ikan bilis. Tapi banyak ikan paus, ikan bilis 3 ton. Makan banyak ikan bilis. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Tiap-tiap hari Allah kirim malaikat. Malaikat itu dua. Malaikat nampak tamu berdoa. Allahumma ati munfiqan khalafa. Siapa yang bersedekah ganti sedekahnya. Mau diaminkan doa malaikat? Siapa yang bersedekah ganti sedekahnya. Dan Allah kalau mengganti 700 kali lipat. Cepat, capek. Iko salah panitia. Inyo mengutip piti ditampek laki-laki. Nan mencari piti laki-laki, tapi dompet nan memegang padus. Iya kan? Pindah sudah. Itu nan 2000, 3000. Nan 100, 200 iko. De apo ama-ama memegang piti apa-apa, inyo khawatir kalau iko megang piti banyak, inyo kambabini sekali lagi. Lambaikan tangan ke drone, ambil video. Begini masyarakat Gantuang Siri mendengar pengajian. Allahu Akbar. Lah, turun. Lama-lama bapak lu katiak. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hujan tadi itu ujian dari Allah taala, dites. Iko masyarakat datang tak ke pengajian, dibuat turun hujan. ambulan yang ko paling 2-3 orang saja. Begitu sampai, masya Allah, tabarakallah, sejauh mata memandang, bapak-bapak dari TNI, merdeka, bapak-bapak dari Polri, Allahu Akbar, masya Allah. Mudah-mudahan yang datang ini semuanya mendapat pahala jihad fi sabilillah. Ambo ditampek lain, kalau pengumpulan dana biasa pakai kotak, tapi digantung siri lain. Pakai apa? Pakai kresek. Aku ambo usulkan ditampek lain supaya ikut cara mengambil sedekah di Solo. Kalau pakai kotak, awak tak tahu isinya apa. Tapi kalau itu nampak 5,000, 2,000. Wahai seluruh muslimin muslimat di Indonesia, kalau kalian mau penggalangan dana, ikutlah cara di gantuang ciri. Ambo sabuik siri itu khawatir ambo salah sabuik. Itu mau kambo siri. Pokoknya yolah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apa doa malaikat yang pertama tadi? Allahumma ati munfiqan khalafa. Siapa yang bersedekah, kasih ganti ya Allah. Tapi jangan lupa, nan indak bersedekah, Allah maha adil. Apakah dikirim juga malaikat? Lai, dikirim malaikat. Apa doa malaikat yang kedua? Allahumma ati mumsikan talafa. Siapa yang tidak bersedekah, binasakan dia ya Allah. Kalau akan piti. Siapa tadi yang tidak bersedekah, binasakan dia ya Allah. Ambo nak lo percaya hadis Ustaz Somad. Hadisnya ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Ustaz Somad tidak betul. Itu tetangga saya tidak pernah bersedekah. Mobilnya mewah, rumahnya 2 tingkat, amehnya banyak, tapi katanya binasa. Makna binasa bukan otonya ditabrak mobil. Makna binasa bukan berarti rumahnya hancur. Makna binasa adalah tidak ada barokah. Sedangkan awak berdoa siang dan malam, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, selamat dalam masalah agama, wa afiatan, sehat badan, wa ziyadatan, bertambah ilmu. Tapi kalau minta rezeki, wa barokatan, gajinya 30 gajinya 3 juta, anak bisa sekolah, bisa pergi haji dan umrah. Dek apa 3 juta tapi barokah. Aduh, gaji 30 juta 2 malam mabih. Kama painya pai ke distotik pakai sabu-sabu. Error mati. Ingin 3 juta tapi barokah atau 30 juta pecandu narkoba? Kalau ambo 30 juta tapi barokah. Ustaz cadiak surang lah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan bapak ibu yang bersedekah tadi diganti Allah SWT. Mudah-mudahan yang tidak bersedekah tadi dibinasakan Allah SWT. Tak boleh mendoakan yang tak baik. Tapi sedekah. Kalau tidak solat, walaupun hidup 1,000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Sedekah ni atap, tapi solat adalah tiang. Maka awak caliak dulu sianan di balik tiang. Sedekah ni atap, tapi ini tiang. Ada gunanya orang punya atap kalau tak bertiang? As-salatu imaduddin, solat tiang agama. Maka siapa yang tidak solat, maka runtuhlah agama, runtuhlah rumah. Betul? Ustaz Somad, suami saya enggak sholat. Kenapa kamu nikah sama dia? Ambo pun indak sembahyang. Kami kok dulu enggak baik, Bu ya. Ambo setan, inyo iblis. Tapi setelah mendengar pengajian Buya di www.youtube.com, Ambulah bertobat Buya. Kita doakan mudah-mudahan suami-suami yang belum sholat dibukakan Allah pintu hidayah sholatnya. Ya Allah, kirimkan angin hidayah ke dalam hati suami-suami yang belum sholat, ya Allah. Adapun yang belum juga sholat setelah pengajian ini, kirimkan angin puting beliung sekalian. Ratakan dia dengan tanah. Setuju? Menunjukkan ibu-ibu sayang suami. Waktu ambu ancam, setuju? Enggak. Makanya ibu, bapak, jangan khawatir. Ini istri-istri soleha. Hanya istri soleha. Kalau sampai adonan tak soleha, terlalu. Beruntungnya punya istri soleha. Walaupun bapak tidak sholat, tapi ketika saya ancam, rata dengan tanah. Jangan Ustaz, jangan. Kenapa? Anak dua balik. Do re mi fa sol la si do, do na sol fa mi re do. Anak nan terakhir si anak mun re do. Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Ustaz Somad, lulu waktunya datang meminang ambo, ambo setuju suami nikah sama inyo. Datanglah abah ambo kama bertanya, "Ananda, itu ado anak lajang nak kama minang ananda, mau apo indak?" Kalau anak gadis zaman dulunya diam, diam tanda setuju. Anak gadis zaman dulu, anak kini ndak jawab iya aja atau ya banget ya. Akhirnya saya terima dia jadi suami saya, Ustaz. Setelah menikah barulah ternyata kebahagiaan tidak kami dapatkan karena dia tidak sembahyang. Rasanya bagaimana, Bu, punya suami yang tak sholat? Macam tidur sama babi hutan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, bersyukur ibu-ibu yang suaminya membangunkan jam 4 sore, dia ambil air, dipercikkannya ke wajah ibu, ngajak sholat. Bangun! Itu kalau nikahnya lah 20 tahun. Tapi kalau yang pengantin baru patang, wake up my darling, wake up my honey. Ah, sembahyang lainnya, usolli sunnatat tahajjud rakaataini imaman. Padahal sama-sama ikutnya sembahyang surah. Tapi setelah inyo menikah punya istri, berubah menjadi imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. 'Allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'Allamahul bayan. Suami terbangun. Suara sia tu, Bu. Suara menantu awak. Awaklah 25 tahun nikah ndak ado tahajud. Menantu awak, masya Allah, mereka mulai membuka pintu kamar manca lihat menantu sembahyang. Rupanya TV alun mati. Menantu. Mudah-mudahan menantu-menantu ibu soleh-soleh. Yang lajang-lajang, ya Allah, pertemukan yang lajang-lajang ini dengan yang gadis-gadis yang soleh dan soleha, insya Allah. Yang menyabui amin, yang alun babini. Ikonlah anak tigo, amin. Untuk anak-anak awal. Iya kan? Ibu-ibu yang pakai mantel disehatkan Allah SWT. Yang tagak-tagak dapat pahala dua kali lipat. Dan tagak jangan berkecil hati. Sama juga ambo tagak juga. Bedanya bapak ibu tagak sih. Ambo tagak sambil mengecek. Mau dapat tenda di akhirat? Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Apa arti jibal? Bukit. Ah, gunung. Aduh, anak ketek menyambut gunung. Hebat anak gantuang siri. Gantuang ciri. Ambo sabi jibal. Apa arti jibal? Gunung. Watakunul jibal, gunung-gunung, bukit-bukit yang besar. Kal ihnil manfus, seperti bulu kambing yang dihembus angin. Kalau gunung sebesar itu macam bulu kambing dihembus angin, apalagi tenda iko. Tenda ko datang angin. Lalu awak di akhirat nanti bernaung di bawah apa? Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi setiap orang bernaung di bawah soda. Jadi tadi kalau adonan membayar 100 juta dari ambo 100 juta untuk program solok bersedekah, maka dia sedang membangun tenda terbuat dari beton 1 meter 100 juta. Kalau 1 juta bu ya, plafon. Kalau 100 ribu, triplek duo. Kalau 10 ribu, koran. 2 ribu jangan tanya. 2 ribu buang air kecil. Tidak menyepelekan. Jangan berkecil hati yang ngasih 2 ribu. Ado jo dalilnya nan 2 ribu. Ingin tahu dalil yang 2 ribu? Ketahuan banyak nan 2 ribu. Nan membayar 2 ribu ado dalilnya. Apa dalilnya? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan, sebesar biji sawi. Eko, kalau ada kotak lewat masukkan 2 ribu. Kalau ada orang bertanya, mana 2 ribu? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Betul kaji ustaz kau? Apa lo betul? Berikan yang paling bagus, yang paling besar, yang paling banyak. Itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Duit disimpan. Duit disimpan di dalam dompet, dompetnya dikunci. Kuncinya di dalam laci, lacinya dikunci. Lacinya dalam lemari, lemari dikunci. Lemarinya dalam kamar, kamarnya dikunci. Kamarnya dalam rumah, rumahnya dikunci. Rumahnya dalam komplek, kompleknya dikunci. Kuncinya hilang. Habis menangis. Makanya banyak istri-istri waktu suami meninggal menangis. Ada, udah. Ibu nangis kenapa? Warisan sekete. Tapi ada ibu-ibu ketika suaminya meninggal dia tegar tidak menangis. Ibu tidak menangis. Enggak ustaz. Mengapa ibu tidak menangis? Lelah, mau tunggu. Tapi insyaallah yang hadir ini adalah apa-apa amak-amak, ibu-ibu, adik-adik, bunda kandung, bapak-bapak, nenek mama, tokoh adat, tokoh masyarakat, alim ulama, semuanya orang baik-baik semua insyaallah. Nah, lajaleh diawa bahwa sedekah sebagai atap sedangkan tiangnya adalah solat, maka orang yang solat tidak bersedekah. Ayo betiang saya lah. Sedangkan orang yang rajin sedekah, sedekah, sedekah, tapi tidak sholat, maka ditimpu atap. Maka yang paling sempurna adalah, Uya, yo, ambo ada masalah. Apa masalahnya? Sembayang indah, sedekah indah. Mati saya lah. La ilaha illallah. Man nama siapa yang tidur, walam yusalli sampai tidak sholat subuh. Tertidur. Sampai tidak sholat subuh, balas syaitanu fi udhunih, kencing setan di talingonya. Hadis sahih. Sianan talalok sampai jam 7 jam 8 indak sembahyang subuh, apalagi kondisi cuaca ditampe awa dingin rancak bana, pekan baru wangi panas di Solo asin ai duit dingin. Mandi tadi rasa mandi air kulkas nyaman. Tapi solat subuh banyak yang terancam. Tertidur sampai tidak solat subuh, balas syaitanu fi udhunih, kencing setan di talingonya. Andai Allah indak sayang, indak ghafur, indak rahim, indak rahman, tatulih di talingonya WC setan, toilet iblis. Alhamdulillah Bapak Kapolres solat subuh berjamaah. Kapolres, bapak-bapak polisi, bapak TNI tidak perlu ceramah. Cukup ustaz yang ceramah. Polisi, tentara tak perlu ceramah. Cukup sholat saja ke masjid. Allahu Akbar. Apa kece amak-amak mencaliak polisi jo tentara sholat? Nak, siko. Caliak polisi jo tentara sholat. Apa orang sansip gak lah sholat? Mohon maaf Pak Ansip. Bangga kita. Ustaz Somad, untung ustaz datang ke Solo hari Selasa. Kalau sampai ustaz datang hari Senin jo hari Kamis, alame indak akan minum teh manis. Mengapa itu pak? Disiko orang banyak puasa sunat. Alhamdulillah. Sholat subuh berjamaah. Kalau ambo sholat subuh berjamaah, selesai sholat, ambo imam, ko makmum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Maduk ke jamaah. Nabi kalau nyemaduk ke jamaah, nyetanyo. Asyidun fulan. Asyidun fulan. Asyidun fulan. Dimasih fulan. Dimasih fulan. Dimasih fulan. Ambo kalau ambo jadi imam, ndak pernah ambo tanyo jamaah. Dimasih fulan. Dimasih fulan. Mangga ustaz ndak bertanyo. Ambo ndak ada kuasa. Tapi kalau ambo bupati, ambo bisa bertanya. Mana kepala dinas? Mana kepala badan? Mana kepala kantor? Mana ndak ada kepala? Mana ndak ada kepala? Kalau bupati sholat subuh sendirian, apa bedanya dengan saya yang tak ada kekuasaan? Tapi alhamdulillah dibuatkan program gerakan solo sholat subuh berjamaah. Allahu Akbar. Besok subuh aja lihat. Jangan-jangan iko banyak lo imam, inyo di muko, inyo nan azan, inyo ikomat, inyo imam, inyo makmum. Hayya 'ala shalah. Ndak juga. Lah, abitunya qobliyah. Qad qamatish shalatu, qad qamatish shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Luruskan shaf. Ndak juga. Mungkin beko datang di rakaat kedua. Usolli fardhu subhi rakaataini imaman. Lah jalan ndak ada makmum. Imaman juga kece. Inyo imam husnuzon. Abe ko tibonyo, iko pemain cadangan di tengah perjalanan datang. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Ah, mungkin makmum batuk. Inyo tetap jo husnuzon. Sampailah rakaat kedua. Sami Allahu liman hamidah. Hamidahnya itu pendek. Iku ada lo imam. Sami Allahu liman hamidah. Enggak lo panjang. Pak imam maha panjang. Rupuna mau bini hamidah. Pendek. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hdina fi man hadait. Waduh. Lah habis barulah ketahuan. Assalamualaikum warahmatullahi. Memang dah ada awak sudah. Tapi imam itu sudah menyelamatkan azab Allah tidak jadi turun. Betul. Kalau sampai di masjid, surau, langgar, musalla, tidak ada yang solat berjamaah. Istahwazat alaihimus syayatin. Satu kampung diganggu setan. RT-nya kesetanan, RW-nya kesetanan, kadus kades pak wali kesetanan, gubernur kesetanan. Mangga ndak disebut bupati, urangnya do. Mako awak jago nagari awak iko supaya jangan sampai diganggu setan. Makanya kalau ada orang diganggu dari setan, awak baca ayat kursi. Allah, aduh anak-anak diganggu setan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu sinatun wala naum. Lahu ma fis. Ndak amuh setan pai. Galaknya. Eh setan, kenapa kamu ketawa? Kenapa tidak mau pergi? Akeceknya, sesama setan dilarang saling mengusir. Nabi kalau selesai sembahyang, inyo bertanya kepada jamaah, layan tayanna, jangan sholat di rumah, jangan sholat di rumah, sianan sholat di rumah, la uharriqanna alaihim buyutahum, akan kubakar rumah mereka. Siapa yang sholat di rumah, kubakar rumah mereka. Kalau duit Nabi kini bertambah titik api di Kabupaten Solo, saking banyaknya rumah terbakar karena tidak sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala kuwata illa billah. Kabupaten Solo punya program mantap-mantap. Apa nama programnya? Subuh berjamaah. Apa nama programnya? Gerakan Solo, Sedekah Solo, GSS. Inilah yang akan menjadikan negeri ini bukan sekedar Solo yang cantik dan indah, tapi Solo akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karet-karetnya subur menghijau. Yang tepuk tangan dulu. Besok subuh awak cari lihat. Kalau ramai masjid awak ada perubahan. Abeko subuh datang ke masjid isu. Kalau ramai atau tepuk tangan sih. Kalau ndak ada astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambo bangga. Dulu masu ambo ketek na mandanga pengajian itu urang-urang tua nan ladintai-intai malaikat maut. Awak berceramah berapi-api inyo di bawah berayai. Tapi kini nan mendengar ceramah anak-anak muda. Anak-anak muda luar biasa. Kalau ingin mengetes iko anak muda apa orang tua, awak danga bunyi takbirnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Anak muda. Kalau orang tua mana bisa suara bantu itu. Kalau orang tua, Allahu Akbar. Masya Allah, Solo luar biasa. Kenangan yang tak terlupakan. Sedangkan tampek jatuh lagi di kanang, kononlah lagi barulang mandi. Betul? Apa ibu yang dimuliakan Allah semua? Lah sekali saya lah. Ambo biasanya, selama ambo berceramah. Tadi ambo mulai ceramah jam 4:30. Kini ala jam 5. Berarti ambo lah ceramah 30 minit. Lima-lima tampe ambo ceramah 60 minit. Sesuai dengan tertulis di botol 600 ml. 60 menit ceramah, sisanya menjawab pertanyaan, tulis di karate, habis itu awak sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa orang Solo dikabulkan Allah. Dari mana Buya tahu? Ambo datang tadi hujan. Begitu datang berdoa orang Solo berhenti hujan. Doa siapa kalau bukan doa orang Solo? Doa Ustaz Abdul Somad. Banyak tampe ambo ceramah basah. Tapi di siko, Masya Allah, Tabarakallah, La haula. Andai pun turun hujan, hujan itu tetap arah. Wa nunazzilu minal Qur'an. Kami turunkan Al-Quran. Ma huwa shifa. Sebagai penenang jiwa. Tidak sah solat yang rajin solat subuh berjamaah. Solatnya tidak sah kalau Fatihahnya tidak auju. Kalau auju. Auju. La. Auju. La za lo ja. Bukan sau. Iko ada lo imam ijaja anas. Letakkan ujung lidah di gigi atas. Ra, ra. Ah, permisi sebentar Bu ya. Kama gigi yang mau tinggal. Makonyo diadakan lagi program salat subuh berjamaah. Sudah sukses. Apalagi gerakan sedekah Solo mantap launching. Apalagi maghrib dari maghrib ke isya. TV mati, HP mati, laptop mati, komputer mati. Nanga mati, pemadaman bergilir. Bukan itu, mati karena kita mau menyelamatkan anak-anak kita. Jangan sampai buta huruf Al-Quran. Ustadz Somad pandai membaca Quran karena orang Minangkabau. Betul? Mangalo betul. Main betul-betul lah Jo. Ama ambo menyerahkan ambo ke guru mengaji. Buya, iko anak ambo namonyo Abdul Somad. Iko bareh satu kaliang. satu kaleng. Kalau kaliang nan hitam tu kan. Iko anak ambo Abdul Somad, iko bareh satu kaleng, iko alif bata. Alif di atas, alif di bawah, i alif depan, o a i u. Alif dua di atas, an alif dua di bawah, n alif dua di depan pun. Siapa mengaja baca Quran bantu itu kalau bukan orang Minang? Alif dua dia di atas. Anak-anak kini tidak tahu membaca itu lagi. Sebab apa? Gurunya sudah datang dari Yogyakarta. Jenenge sapa? Kiai Haji As'ad Humam. Programnya apa? Jenenge Ikro A Bataba Batata Batasa Basaba. Anak-anak kemanakan ambo kini indak membaca Quran bantu ambo 20 tahun 30 tahun nan lalu. Kami membaca Quran pakai metode dari bumi Minangkabau, alif dua di atean, alif dua di bawah en, alif dua di depan un. Kini indak basi soleh, tinggal c ba dua di ateban. Abdul Somad pandai baca Quran karena jasa guru mengaji dari bumi Minangkabau. Sampai kini ambo berceramah kama-kama tampe, mengalir pahala bacaan ambo ke makam guru-guru mengaji yang dulu mengajarkan alif dua tita. Siapa orang paling mulia di antara kita? Apakah orang yang punya jabatan? Apakah orang yang kaya? Tidak. Yang paling mulia adalah khairukum man ta'allamal Quran. Yang paling mulia orang yang belajar Quran dan mengajar al. Hei guru mengaji, jangan kau berkecil hati, karena engkaulah punya amal yang tak putus walaupun sesudah mati. Orang-orang kaya rumahnya gadang, otonya gadang, bininya gadang. Sesudah inyo mati nanti go iko ikui apa batinggalkan? Tinggal. Yang punya kuasa satu periode 5 tahun, dua periode 10 tahun, apakah sesudah itu bisa lanjut lagi? Indak ditangkok dek KPK. Tapi ada yang kekal abadi. Siapa dia? Guru-guru mengaji. Tapi guru mengaji disepelekan. Guru mengaji tidak dihormati. Gaji guru mengaji 300 ribu sebulan. Gajian 3 bulan sekali. Itu pun disunat masal. Tapi alhamdulillah ada program Pemda, pemberian insentif untuk guru-guru mengaji. Inilah dakwah, bukan ceramah, bukan pakai mikrofon, tapi dakwah pakai tanda tak? Ah, nampaknya Ustaz Somad kampanye kok. Untuk apa ambo kampanye? Ambo ndak kampanye jadi pilih di orang jadi wakil presiden. Ambo cuma ingin menyadarkan umat bahwa kerumunan yang ramai ini jangan sekedar menjadi kerumunan, tapi kerumunan berubah menjadi kekuatan. Kalau Ustaz Somad ceramah, bayar guru mengaji, tolong guru mengaji, bayar guru mengaji, selesai habis. Tapi kalau terpilih bupati yang peduli pada guru mengaji, maka dengan tanda tangannya peraturan daerah, anak-anak wajib meninggalkan buta huruf Al-Quran. Kalau tidak, maka orang tuanya akan dituntut di pengadilan. Bisa apa enggak? Bisa! Dibuatkan perda. Peraturan daerah Kabupaten Solo, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu pepatah yang betul. Sekarang sudah dirubah. Di mana bumi dipijak, di situ awak berkoda. Dulu orang berdoa di muka Ka'bah. Ha. Dulu orang berdoa di muka Ka'bah. Ha. Kini ndak? Hai orang kampung ini sedang di Mekah ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh sebab itu maka, tapi waktu SD pandai mengaji. Waktu SD pandai mengaji. Setelah SMP inyo indak mengaji lagi. Sebab apa? Pelajaran di SMP tidak ada pelajaran fikih, Quran, hadis, bahasa Arab. Ada di SMP pelajaran fikih, Quran, hadis, bahasa Arab? Ada? Tak ada. kecuali di Kabupaten Solo. Ditambah 5 pelajaran Quran, hadis, fikih, bahasa Arab, sejarah Islam, akidah. Ah, gurunya dari mana? Gurunya diangkat alumni UIN, Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang, angkat jadi guru Fakultas Syariah, Fakultas Usuluddin. Dulu kalau sarjana agama dilecehkan, saya mau minang anak bapak, titelnya apa? Insinyur, masuk. Titelnya apa? SH, masuk. Titelnya apa? SAG, sarjana alam gaib. Tapi di Solo SAG dihormati. Kenapa? Diangkat menjadi guru agama. Dananya dari mana? Duitnya dari mana? Dari APBD. APBD bisa. APBD Solo menggaji guru-guru masuk ke SMP. SMA bagaimana? SMA di luar kebijakan bupati, karena SMA itu adalah kebijakan makanya kalau ada anak SMA tidak pandai baca Quran, tidak pandai mengaji, itu yang masuk neraka gubernur. Hai gubernur-gubernur seluruh Indonesia, janganlah tangan kiri Buya, iya awak rubah tangan kanan. Sialan Buya tunjuk iko, ambo tunjuk itu kamera. Hai para gubernur-gubernur, bupati-bupati, wali kota, anggota DPR pusat, DPR kabupaten, DPR kota, DPD, kalau kalian mau berjuang, amal kalian bukan baca Yasin, amal kalian bukan sholat duha, amal kalian bukan sholat witir, amal kalian bukan puasa sunat, amal kalian adalah menolong agama dengan kekuasaan. Betul? Abdul Somad tidak pernah menyebut partai. Ceramah Abdul Somad ada rekamannya semua. Pernah Abdul Somad menyebut partai? Abdul Somad tak pernah menyebut nomor. Pernah Somad menyebut nomor? Abdul Somad tidak pernah menyebut warna. Abdul Somad hanya mengatakan, pilihlah orang yang memperjuangkan menolong agama. Ini Abdul Somad ini anti kebinekaan ini. Ini Abdul Somad ini anti kebinekaan ini. Kita kan bukan cuma Islam. Engkau bukan saudaraku satu keyakinan. Engkau bukan Islam. Engkau Hindu. Engkau Buddha. Engkau Kristen. Engkau Katolik. Tapi engkau tetaplah saudaraku satu kebangsaan negara kesatuan Republik Indonesia. Betul? Jangan benturkan antara Islam dengan Pancasila. Karena ketika Islam berkata Allahu Akbar, ketika Al-Quran berkata Kul huwallahu ahad, maka Pancasila berkata ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang mana? Buka pembukaan preambul Undang-Undang Dasar 1945. Apa? Masih ingat? SD. Saya tukang bacakan itu waktu SD. Atas berkat rahmat Allah dan keinginan luhur bangsa Indonesia, maka kita merdeka dari Belanda. Kita bukan hadiah dari Inggris. Kita bukan hadiah dari Perancis. Kita rebut itu. Lebih baik putih tulang daripada putih mata. Janganlah sabik-sabik tulang. Tersinggung Ustaz Somad. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Wakaf, infak, sedekah selesai. Solat subuh berjamaah. Bangga kita anak-anak muda pakai jaket. Pejuang subuh. Mantap. Waktu zuhur, tidak lu aduh. Kamana anak muda aku? Subuh tadi ada. Ambo di masjid lain, Buya. Oh, alhamdulillah. Ada polisi. Siapa? Polisi. Tugas di Pekanbaru. Dari Mabes. Ditugaskan di Pekanbaru sebagai jabatan tak boleh sebutkan. Menjaga kode etik jurnalistik. Selama bertugas di Pekanbaru, Riau, tidak pernah sholat subuh di masjid yang sama. Subuh iko masjid iko. Sampai akhir jabatannya, seluruh masjid di Pekanbaru itu dia pernah sholat subuh berjamaah. Artinya apa? Seluruh masjid di Pekanbaru Riau itu nanti akan bersaksi karena keningnya pernah menempel di tanah masjid itu. Allahu Akbar. Sekarang kita renungkan, kita sudah berapa kali singgah ke masjid? Selalu singgah ke masjid kan? Singgah ke masjid. Keterangan, kencing. tempat kencing tidak akan bersaksi di hadapan Allah. Yang bersaksi adalah tempat sujud. Tempat paling tinggi, kening, ditempelkan ke tempat paling rendah, lantai tempat tapak kaki. Mentang-mentang pejabat, sholat tidak mau ditempelkannya kening ke lantai. Allahu Akbar, ke tiang. Sahkah sholatnya? Kecuali sakit. Allahu Akbar. Subhanallahu liman hamidah. Sholat di kursi, boleh. Suami ibu yang sakit, tanyanya baik-baik. Udah dapet sholat apa indah? Ambo udah bisa sholat di kursi dah. Sakit pinggang, sabar. Ndak lama, dua Jumat lagi gol kena. Basaba juana neloknya dah. Basaba. Itulah ibu. Ibu suami kalau sakit awak ndak boleh galak. Ya galak. Sedihlah. Sabar. Kalau nya ndak dapat duduk, baringkan ke arah kiblat. Baring miring ke kiblat. Miring pun tidak bisa, telentang, mata berkudip. Allahu Akbar. Sami Allah. Allah. Tidak juga bisa, Bu. Asam bayang enggak? Man taraka sholata muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara. Maka kafir. Kafirlah dia secara nyata. Dan yang kare-kare mana ceramah, Bu ya? Hati-hati. Memangnya nanti kau akan mati membawa baju kesayangan, membawa sorban kesayangan. Ustaz Somad akan mati membawa mikrofon. Ustaz Somad mati bawa peci. Tidak. Datang dokter dari puskesmas merasa lehermu. Hidung? Jantung? Jadi gimana dok? Bungkus. Mata melotot ketika ruh keluar. Istri yang katanya dulu, ayang gua hati belayan jiwa jangan saya. Begitu mati inyo pun takwik mencali awak. Hati-hati. Ketika mati, siapa yang akan dicari? Imam. Pak Imam, suami saya dari tadi malam matanya melotot terus. Pak Imam datang menutupkan mata. Allahumma gfirli fulan wa fulan nufa' darjatahu minal ghabirin inna lillah wa inna ilaihi. Begitu ditutup itu buka oleh Alam mati lagi. Ambo cuma ngetes istri yang buat dia. Ternyata cintamu selama ini gombal. Katanya buah hati belayan jiwa. Jangan pergi lama-lama ya bang. Setengah napasku pergi. Pret. Yauma yafirul mar'u min akhih, saudara kandung tak bisa menolong, wa ummihi, mak kandung tak bisa membantu, wa abi, ayah kandung tak bisa menolong. Yang bisa menolong cuman salat, bukan somat. Somat pula. Salat. Kapan kau terakhir bertanya istrimu salat apa tidak? Kapan kau terakhir bertanya anakmu sholat apa tidak? Bapak dengan ibu mesti kompak, mesti bangunkan anak. Sholat. Ini kadang bapak sudah membanguni anak, datang ibu. Biarlah dah, kau tanggal merah. Ano loado. Cuman caranya beda-beda. Kalau bapak kan tegas, sholat. Kalau ibu kan lembut, sholat ya nak. Tapi ada dulu lain dah, sabut pesol. Sholat enggak, sholat tembak lagi. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, yang penting muru auladakum bisalah. Ambo sudah ceramah 50 menit tapi anak-anak tetap bertahan deh. Itu kan anak-anak paling umur 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Iko yang paling peci nanti jadi pakai peci, pakai batik jadi kepala kantor Kementerian Agama. Yang pakai baju kaos celana jeans Dinas Pendapatan Daerah. Mereka ini yang datang hari ini mendengar ceramah. 20 tahun akan datang, mereka nilai yang akan memimpin negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya anak-anak ini kalau ke masjid jangan diusir. Ini kadang bapak-bapak tua, pergi balik, pulang. Kalau anak-anak masih ada di masjid, masih berteriak, masih lari-lari, masih lompat-lompat, bersyukurlah. Berarti 20 tahun akan datang, masjid tetap ada sholat berjamaah. Tapi anak-anak ketek nan umur 3 tahun, ampe tahun, jangan dibawa ke masjid. Kalau iko bisa, baca rohnya bu ya. Kalau nyo sudah bisa ditegah, disuruh, dilarang, bisa. Nah, diam ya. Nah, jadi tidak bisa kan, diam ya. Ado anak ketek, kalau awak suruh iko, diam ya. Inyo vlog iko kenapa? Nah, itu tidak bisa. Anak umur 3 tahun, ampe tahun, dilatah di sebelah awak. Iko ada orang tua. Ini lah tak sebelah. Sabah ya. Allahu Akbar. Ah, awak takbir, inyo lagi. Lari. Apa kau diletaknya kacamatanya di bawah? Tentu apa kau camek setiap anak kau lagi? Ayy kisih. Ayy kisih. Awak khawatir selama iko kalau selesai salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Lai sehat pak. Iko enggak? Assalamualaikum warahmatullahi. Ah! Sianan susah Pak Kapolres. Gara-gara masalah sepele. Ada pulau orang sembahyang digendong anak. Kenapa kau gendong anakmu? Nabi pernah sholat menggendong anak. Nabi menggendong cucunya ndak wa'a. Awak kini awak gendong anak. Awak masalah. Dek apa? Anak awak pakai pempes. Mana awak tahunya lah ada berisi di dalam. Begitu dibuka, tabungan penuh. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ustaz Somad tidak usah menceramahi orang Solo tentang sholat berjamaah. Jangankan ke masjid, jangankan ke surau, jangankan ke musholla. Sedangkan ke tanah lapang hujan-hujan saja begini ramainya. Apalagi ke masjid. Indah anak-anak muda. Kalau kalian nanti ketemunya di masjid, ditanyo de anak awak, mama, mama, mama, mama, mama. Saya panggil mama, awak makan sambal belacan. Ama, ama, ba'a, ama, basuo juga bak dulu. Kami basuonya waktu sembahyang subuh. Bila tu waktu itu ada program Pak Bupati. Yang lain-lain datang, panuh masjid, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor. Mangga ramai, di absen. Awalnya dengan kekerasan. Suruh anak kamu sholat waktu umur 7 tahun. Umur 7 tahun sholat. Bilonya menghafal kul huwallah, bilonya menghafal kul anzurabinnas, bilonya menghafal al-fatihah. Anak umur 7 tahun menghafal kul huwallah ketika ibu sambil memasak. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allahus samad. Ustaz, saya kalau nyebut kul huwallahu ahad, Allahus samad, selalu ingat Ustaz. Ambo kalau namanya bui bantu itu nenek-nenek ndak abah aku anak gadi pulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak lari-lari motong-motong bawang. Tapi ingat otaknya mengingat bacaan yang ibu baca waktu mama. Penting itu, Bu. Nah, anak nanti sholat. Ini sekarang banyak ama-ama sambil masak, bukan itu. Nyanyikan. Datang lo laki di belakang. Mako jangan heran anak hobi menengok keyboard tunggal. Ting ting ting ting ting ting. Coba kalau anak dibawa ke masjid, mati ya wak, dimakan cacing tanah. Anak akan berdoa di tengah malam, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Tapi kalau ibu asyik menyanyi, mati ya wak, dibukanya keyboard menyanyi dia, mama. Mau dikirim nyanyi lagu mama atau al-fatihah? Itulah yang akan seperti tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Dimulai 5:30, berakhir 6:30. Mana kertas pertanyaan?